Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma ba'd. Fa'ina salakal hadithi kitabullah wa khiral hadithi di Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syaral umuri muhdathatuhah fa'ina kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atun dolalah wa kulla dolalatin finnar a'adhani Allah wa iyyakum minan nar. Ayat talabah rahimani wa rahimakumullah, tidak bosan, tidak jemu kita senantiasa mengingatkan kepada diri pribadi, kemudian antum sekalian, untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terus merenungi nikmat dan karunia-Nya untuk kita bisa menghargai dan mensyukuri dengan sebenar-benarnya curahan nikmat demi nikmat yang luar biasa, sangat banyak tidak terkira. Di antara ulama mereka ada yang mengatakan bahwa azab yang disegerakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Lain syakartum la azidannakum wa lain kafartum min azabi la syadid." Sekiranya kalian kufur maka azabku sangat keras, kata mereka. Zawalu ni'mah. Ya, hilangnya nikmat tersebut. Minal azab al mu'ajjal zawalu ni'mah, hilangnya nikmat. Nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat menuntut ilmu yang dengannya kita akan terus menguatkan dan meningkatkan iman. Ya, belum lagi nikmat-nikmat yang lain, kesehatan, kesempatan, berbagai kondisi yang kita sungguh berada dalam lingkup nikmat Allah SWT. Kemudian harus kita ketahui bahwa di antara nikmat yang besar adalah keberlanjutan belajar menuntut ilmu, keberadaan mereka para pengajar, para ulama. Ini adalah nikmat yang besar. Ketika Allah mudahkan kita untuk memanfaatkan waktu demi waktu, menghabiskan keseharian kita dalam belajar, ya, ini nikmat yang besar. Karena ketika kita tidak manfaatkan waktu untuk perkara yang positif, jiwa cenderung kepada perkara yang negatif. Kata Asy-Syafi'i, nafsuka in lam tushghilha bil haq syaghalatka bil batil. Jiwamu kalau tidak engkau sibukkan dengan kebenaran, maka akan menyibukkanmu dengan perkara batil. Kita bisa manfaatkan keseharian kita belajar, jadwal demi jadwal kita bisa ikuti. Dan sebelum itu keberadaan mereka, orang yang mengajar al-ilm, kita bisa membandingkan daerah-daerah di luar sana yang minim sekali pengajar. Ya. Tidak ada ustaz yang bisa membimbing mereka. Penyelenggaraan kajian ya, sebulan sekali harus mendatangkan ustaz dari daerah luar. Keluar modal, biaya ya. Dan tentunya tidak lebih mudah ketika ustaz tersebut ada di wilayahnya, di daerahnya. Dia bersinggungan, dia bisa bermuamalah, sehingga di luar taklim pun kita bisa mengharapkan bimbingan. Sebagian yang lain lebih daripada itu, sebulan sekali. Nah, coba kita melihat, mensyukuri nikmat yang ada di sekitar kita sekian banyak. Ya, para asatidzah yang menghubungkan kita dengan para ulama, mengajarkan kepada kita, membimbing bagaimana kita beragama, ya, menuntun langkah kita menghadapi berbagai fitnah, ujian dunia dengan berbagai bentuk dan ragamnya. Mereka keberadaan para ulama, sehingga ini nikmat yang besar. Sebaliknya, dengan wafatnya mereka, wafatnya para ulama adalah musibah yang sangat besar. Ya. Maka sebelum nikmat itu tercabut, na'udzubillah min dzalik, ya, hilang nikmat keberadaan orang-orang yang membimbing kita, atau kita yang justru menjauh dari mereka. Semoga Allah melindungi kita dari keadaan seperti itu. Manfaatkan keberadaan para ulama, manfaatkan ya, kedudukan mereka dengan sebaik-baiknya. Belajar ya, minta bimbingan, bermusyawarah pada perkara kita, kehidupan kita ya. Jangan sampai ketika mereka sudah pergi baru kita sadar bahwa itu adalah nikmat yang harus disyukuri. Setelah mereka pergi, kita baru merasa kehilangan. Ya. Apalagi keberkahan mereka bukan hanya berakibat sederhana, hilang kemudian selesai. Ya. Setelah itu akan muncul berbagai problematika, masalah ya, yang sulit diselesaikan, yang berat untuk diurai kecuali dengan keberadaan mereka para ulama. Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yanzil ilma intiza'an bada'an a'tahukumuh." Sungguhnya Allah tidak mencabut ilmu itu sekaligus sekali cabut. Allah tidak mengangkat ilmu sekaligus. Bada'an a'tahukumuh, setelah Allah berikan ilmu itu kepada kalian. Ya. Intiza'an ya. Dengan sekaligus. Walakin yantazi'uhu minhum maqabdil ulama. Namun Allah angkat ilmu dari mereka manusia dengan mewafatkan para ulama. Bi'ilmihim, mereka pergi membawa ilmu mereka. fayabkan nas juhalun, akhirnya manusia bodoh. Ya. Istauftauna fiftuna bira'yihim. Ya, enggak ada figur yang membimbing mereka, para ulama. Akhirnya mereka dimintai fatwa. Ya, menjadi tempat mengadu, mengeluhkan masalah, diminta solusi. Akhirnya berfatwa tanpa ilmu dengan akal mereka. Fayadhillun wa yudhillun. Akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Lihat akibat ketika tidak ada para ulama. Ya. Ketika manusia sesat di kehidupan dunia ini, maka di akhirat ya, kehidupannya akan semakin berat. Sesat hidup di dunia, di akhirat pasti akan binasa. Ya. Sehingga ulama, keberadaan mereka adalah sebab terjaganya agama ini. Bagaimana tidak, Allah pun telah mempercayakan kepada mereka, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama sekiranya kalian tidak mengetahui. Ya. Terjaga agama, bahkan terjaga dunia. Az-Zuhri rahimahullah mengatakan sebagaimana disebutkan dalam siar Al-Hilyah dan yang lainnya, kana man madha min ulama'ina yakul, dahulu para ulama kita yang telah lalu mengatakan, al-i'tisamu bisunnah najah, berpegang teguh dengan sunnah, dengan ajaran Islam adalah keselamatan. Wal ilmu yukbadu sari'an, dan ketahuilah bahwa ilmu itu cepat sekali terangkat. Fanaqshul ulama sabadud din wa dunya. Maka adanya para ulama adalah terjaganya agama ini dan sekaligus dunia. Wa dhahabul ulama dhahabu kulliha. Dhahabu dhalika kulliha. Dan hilangnya ulama, perginya ulama. Ya. Perginya para ulama adalah hilangnya dunia dan agama. Hilangnya semua itu. Ya. Lihat ini juga disebutkan oleh Ad-Darimi, Al-Lalikai dan selainnya. Perhatikan. Kata beliau bahwa dengan keberadaan para ulama, Allah SWT akan menjaga kehidupan kemanusiaan di dunia ini. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Idza mata al-'alim in salama fil Islam sulmatan." Ketika seorang alim meninggal, Islam seolah berlubang. Ya. La yasudduha syai'un ila yaumil qiyamah, tidak ada sesuatu pun yang bisa menutupnya sampai hari kiamat. As-Sakhawi dalam Al-Maqasid Al-Hasanah menyebutkan asar ini dan riwayat lain yang mendukung, yang semakna, bahkan diriwayatkan secara marfu dari Jabir bin Abdullah. Ya, disebutkan mautul alim sulmatun fil Islam la tusad. Kematian seorang alim adalah lubang dalam Islam yang tidak akan tertutup. Wa mautu qabilatin aisar min mautil alim. Bahkan matinya satu kabilah, masyarakat, satu daerah lebih ringan dengan matinya seorang alim, seorang ulama. Bahwa najmun tumis, hilangnya ulama seolah-olah bintang yang sirna. Ibn Umar mengatakan radhiyallahu anhuma, ma qabadallahu aliman illa kana saghratan fil Islam la tusad. tidaklah Allah mewafatkan seorang alim kecuali lubang dalam Islam yang tidak akan tertutupi. Ya. Masih dalam Al-Maqasid Al-Hasan As-Sakhawi menyebutkan tafsir Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma terhadap firman Allah SWT, awalam yara anna na'til arda nankusuha min atrafiha. Ya. Abdullah bin Abbas menafsirkan kharabuha bimauti fuqaha'iha wa ulama'iha wa ahlul khair minha. Kehancuran dunia, kehancuran dunia yaitu dengan wafatnya para fuqaha, para ulama dan orang-orang yang baik, ya, ahlul khair, orang-orang yang istiqomah di atas Islam, di atas iman. Ya. Demikian pula tafsir dari Mujahid, huwa mautul ulama, hancurnya dunia adalah dengan kematian para ulama. Maka ketika kita masih bisa bersanding dengan para ulama, bisa bermajelis dengan mereka, ini adalah kesempatan emas. Ya. Jangan kufuri nikmat ini, jangan ingkari karunia yang besar ini. Ya. Keberadaan mereka adalah anugerah. Ibarat rambu yang akan menunjukkan arah langkah seorang muslim. Ya. Bersemangat untuk mengambil ilmu, menimba ilmu dari mereka para ulama. Ini adalah salah satu bentuk syukur dengan keberadaan para ulama. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini perlu kita sebutkan sekilas bagaimana kesungguhan, keteladanan para ulama dalam menuntut ilmu. Ya. Semoga menjadi motivasi bagi kita semua, ya, menjadi letusan semangat, ya, untuk tidak berleha-leha, bersantai-santai, ya, namun semangat, ya, membulatkan tekad untuk terus mengambil faedah dari para ulama. Ya. Disebutkan bahkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, ya, menukilkan tentang kisah Musa alaihissalam, bagaimana posisi beliau, kedudukan beliau yang sudah sedemikian rupa menjadi nabi, ya, seorang terpilih, Kalimur Rahman, ya. Namun keadaan tersebut tidak mencegah, menghalangi beliau untuk bersimpuh belajar menuntut ilmu. Ya. Allah kisahkan, "Wan qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba." Ya. Inilah keimanan ketika seorang yakin, ya, sadar terhadap keutamaan ilmu. Ya. Sungguh benar Rasulullah SAW mengatakan, "Innal ulama warathatul anbiya." Innal ulama warathatul anbiya. "Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Wa innama warathal ilm. Wa innama warathul ilm. Faman akhadahu akhada bihadin wafirin." Ya, mereka para ulama adalah pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan harta dunia, namun mereka mewariskan ilmu. Ya, siapa yang mengambilnya, mendapatkan warisan tersebut, maka dia sungguh telah mendapatkan bagian yang sangat banyak. Para ulama, Rasulullah menyebutnya sebagai pewaris. Ahli waris ini tidak diberikan kecuali orang-orang yang terdekat. Ya. Kerabat kerabat pun tidak semua mendapatkan kerabat yang khusus. Rasulullah mengungkapkan mereka sebagai ahli waris berarti mereka kedudukannya sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka lah para ulama. Sehingga jarak yang jauh bukan penghalang. Ya. Badan yang letih, kantuk, capek bukanlah halangan. Bukanlah suatu hal yang mencegah kita untuk belajar bersimpuh bersama para ulama. Ya. Tadi kita sebutkan bahkan Musa alaihissalam Allah abadikan dalam Al-Quran bagaimana kejujuran beliau. Ya. Mencari kemuliaan yaitu dengan ilmu. Ya. Karena iman akan terwujud dengan ilmu. Dia bertekad mengatakan kepada teman safarnya, La abrahu hatta abluga majma'al bahrain. Aku tidak akan berhenti sampai tiba di pertemuan dua samudra, dua lautan, au amdiya hukuba, atau akan terus berjalan bertahun-tahun. Berjalan bertahun-tahun. Kemudian Imam Bukhari dalam sahihnya dalam kitab al-ilm menyebutkan kisah ini. Bab madzukira fi dhabi Musa fil bahr ila al-Khidr. Ya, ila al-Khidr alaihi wassalam. Ya. Wa qala ta'ala dan juga bab firman Allah, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusda. Artinya ini menunjukkan bahwa setinggi apapun kedudukan seorang, ya, dia tidak bisa merasa tidak butuh dengan ilmu dan ulama. Ya. Justru ketika dia semakin berilmu, dia akan semakin butuh, ya, terhadap ilmu dan para ulama. Tapi akan kita sebutkan sebagian kisah kesungguhan mereka para ulama menuntut ilmu, semoga menjadi teladan bagi kita semua. Sebuah kisah yang mungkin sering kita mendengar, ya. Namun betapa, ya, kita butuh untuk mengulang-ulang kisah tersebut. Apalagi kita sering lalai, terpapar oleh fitnah, ya, sehingga begitu mudah melupakan faedah. Ya. Betapa iman itu lemah, mudah surut, semangat itu labil, ya, sangat rentan untuk melemah. Maka membaca kisah mereka para ulama akan menjadi salah satu solusi melecut semangat, ya, meningkatkan motivasi belajar. Rada Abdullah bin Qasim al-Ataki al-Misri asafar min al-Qahira ila al-Madinah li talab al-ilmi 'inda al-Imam Malik. Abdullah bin Qasim al-Ataki al-Misri, ya, Abdullah bin Qasim seorang Mesir ingin safar dari Kairo menuju Madinah, ya, untuk belajar kepada Imam Malik. Wa kanat zaujatu Abdullah an dzaka hamilan. Ketika itu istri Abdullah bin Qasim dalam keadaan hamil. Faqala laha, apakah kondisi ini menghalangi beliau untuk belajar menuntut ilmu? Keadaan keluarga, ya, situasi ekonomi, ya, kita akan melihat bagaimana keteladanan mereka. Ya. Abdullah bin Qasim mengatakan kepada istrinya, Inni qad azimtu ala rihlah fi talabil ilm. Sungguh, aku telah bertekad untuk safar menuntut ilmu. Wa ma'arani aidan ila Misr illa ba'da muddatin tawilah, dan aku melihat, aku merasa tidak akan kembali ke Mesir kecuali setelah waktu yang lama. fansyati utalliqaki talaktuki fatankihina mansyati. Kalau engkau mau aku ceraikan engkau sehingga engkau bisa menikah dengan orang lain. Wa in arati an ubkiyaki fi ismati fals. Namun kalau engkau ingin tetap menjadi istriku, aku akan lakukan. Walakin la adri mata sa'arja ilaik. Namun aku tidak tahu kapan bisa kembali. Ya. Istrinya hamil. Ya. Tidak ada sarana komunikasi sebagaimana sekarang ini. Ya. Kemudian fasilitas transportasi juga seperti itu. Tidak semudah sekarang. Ya. Medan yang dilalui adalah medan yang berat, penuh resiko. Ya. Maka apa yang terjadi? Fakhtarat al-baqa zaujatan lah. Inilah istri yang salihah. Senantiasa mendukung ibadah, mendukung ketaatan seorang suami. Karena istri memang peran mereka diantaranya adalah bertawan bersama suami untuk menciptakan nuansa ibadah di dalam rumah, saling menguatkan, saling mengokohkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, saling menguatkan iman. Istri yang salihah ini memilih untuk tetap menjadi istrinya. Farahala Ibnu Qasim ila Malik. Akhirnya Abdullah Ibnu Qasim berangkat menuju Imam Malik. Wabakiya indahu 17 sana. Tinggal belajar di sana selama 17 tahun. Mulaziman li Malik. Fokus belajar kepada Imam Malik. La yabi' wa la yashtari, tidak melakukan aktivitas jual beli. Ya. Khusus belajar. Tidak untuk kepentingan dunia. Bal himmatuhu masrufatun ila talabil ilm. Bahkan tekadnya fokus untuk belajar menuntut ilmu. Betapa sabar para ulama zaman dahulu. Betapa kuat para istri salaf kita. Senantiasa saling mendukung. Dan saling menguatkan kesabaran dalam ketaatan kepada Allah SWT. Maka ini adalah sebuah teladan, contoh bagi kita sebagai suami, bagi kita seorang ayah, bagi kita seorang istri. Bagaimana kita memerankan ta'awun dalam ketaatan, dalam kebaikan, dalam rumah tangga. Wa fi hadhihi al-muddah waladat zawzatuhu gulaman wa kabur. Pada masa itu istrinya melahirkan seorang anak laki-laki, kemudian tubuh menjadi dewasa. Walam yakun ya'lam Ibnu Qasim bi wiladati waladihi, dan Ibnu Qasim, Abdullah Ibnu Qasim, tidak tahu tentang kelahiran anaknya. Fokus belajar, enggak ada sarana komunikasi. Tidak ada HP, tidak ada semacam sekarang ini. Lianna akhbarahu qad inqata'at an zaujatihi mundu rahilihi, karena berita beritanya sudah terputus dari istri semenjak belajar berangkat menuju Imam Malik rahimahullah. Qala Ibnu Qasim, selanjutnya Ibnu Qasim mengisahkan beliau masih fokus belajar di hadapan Imam Malik rahimahullah. Fabaina ana zata yaumin 'inda Malik fi majlisihi, ketika aku suatu hari berada di majlisnya Imam Malik. Id aqbala 'alaina hajun Misri, syabun mulassimun fasallamu ala Malik, datang kepada kami seorang jamaah haji dari Mesir, seorang pemuda yang menutup wajahnya mengucapkan salam kepada Imam Malik. Tsumma qala, kemudian mengatakan, afikum min al-Qasim, pemuda tadi bertanya, apakah di tengah kalian ada seorang bernama Ibn al-Qasim? Fa asyaru ilayya, maka mereka yang hadir di majelis tersebut mengisyaratkan kepadaku. Faqbala alayya ya'tani kuni wa yuqabbil ma baina aynayya, datanglah orang tersebut, pemuda itu, kepadaku, memelukku dan mencium antara kedua mataku. Wa wajadtu minhu raihatal walad, aku mendapatkan aroma seorang anak dari orang tersebut. Faiza huwa ibni alladzi tatu zaujati hamilan bih waqad shabba wa kabur, ternyata memang itu adalah anakku yang aku tinggalkan istriku dalam keadaan hamil, telah tumbuh dewasa. Ya, demikianlah ya keteladanan mereka para salaf. Ya, bagi seorang anak juga harus bersabar, ditinggal orang tuanya belajar ya atau berdakwah. Ya, mereka bisa menerima kenyataan tersebut, bahkan mendukung orang tuanya. Ya, tidak menuntut ini dan itu. Ya, apalagi protes ya kepada orang tuanya. Namun selama itu adalah ketaatan kepada Allah, ya, mereka saling menguatkan, ya, mereka saling mendukung. Kemudian kisah yang lain disebutkan dalam Tadkiratul Hufat, bagaimana keprihatinan mereka para ulama, kesabaran, kesungguhan, perjuangan mereka dalam menuntut ilmu. Rahal al-imamul hafidh Muhammad ibn Tahir al-Maqdisi fi talab al-ilm. Kisahnya dari seorang imam al-hafidh Muhammad ibn Tahir al-Maqdisi dalam sebagian kisah beliau menuntut ilmu. Wa kana mimma qala wasifan halahu athna'a rihlatihi, di antara yang beliau sebutkan menceritakan sebagian perjalanan rehlah menuntut ilmunya, beliau mengatakan, bultuddam fi talabi lil hadis marratain, aku pernah sampai kencing darah dalam usahaku mencari hadis hingga dua kali. Ya, sampai bermadarat pada fisik beliau. Bukan hanya lapar, bukan hanya letih, ya, kemudian kita bisa tetap beristirahat. Bukan hanya lapar sebentar, kemudian kita masih bisa makan walaupun ala kadarnya. Ya, namun sampai kencing darah. Maratan di Baghdad wa maratan di Mekah, sekali di Baghdad dan sekali di Mekah. Wadhalik, sebabnya apa? Kata beliau, anni kuntu amshi hafian fi safari li talab al-ilmi fi shiddatil har wa ala ramda al-muhriqah, karena aku jalan kaki tanpa alas. Perhatikan, jalan kaki tidak pakai sepatu, tidak pakai sendal, ya, tanpa alas kaki, ya, bukan di jalan yang teduh, rindang, sejuk, ya, air segar mengalir di kanan kirinya, ya, buah-buahan ada di sekitarnya. Namun berjalan, kata beliau, fi syiddatil har, di tengah panas terik yang membakar. Wala ramda al-muhriqah, dari atas panas, dari bawah kerikil-kerikil padang pasir, ya, yang memanggang. Fa athara dhalika fi jasadi, akhirnya hal itu berpengaruh pada fisikku. Fabultu daman, kata beliau, maka aku pun sampai kencing darah. Ya. Inilah perjuangan mereka, berjalan. Berjalan dalam belajar menuntut ilmu. Wa ma raqibtu dabatan qab, dan aku tidak pernah naik kendaraan sekalipun, ya. Fi talabil ilmi illa maratan wahidah. Dan saya tidak pernah mengenai kendaraan dalam menuntut ilmu kecuali sekali kesempatan. Ya. Wa kuntu daiman ahmilu kutubi ala dhahri fi asna'i safari. Dan aku terus membawa kitab-kitabku, ya, di atas punggungku dalam perjalanan tersebut. Ya, bukan satu provinsi ke provinsi yang lain, satu negara. Ya. Menuju negara yang lain. Hatta istatantu al-bilad, hingga aku pun menetap di suatu wilayah. Wa mas'altu fi hali talabi lil ilmi ahadan minan nasi malan, dan aku tidak pernah minta harta kepada seorang pun. Ya. Wa kuntu aishu ala ma ya'tinillah bihi min rizqin min ghairi su'al, dan aku hidup dengan rizki yang Allah berikan. Ya. Tanpa meminta. Ya. Nah, ini keseriusan mereka, kesabaran mereka melawan berbagai risiko dalam belajar menuntut ilmu. Ya. Harus sabar memang, butuh pengorbanan. Ya. Harus berjuang. Kalau sedikit saja ya, patah semangat, ya, halangan sedikit saja menghalangi, mencegah dari menuntut ilmu, ya, tidak akan berhasil seorang dalam belajarnya. Kemudian kisah yang lain, ya, yaitu Baqi ibn Makhlad, alimnya seorang ulama dari Andalus. Ya. Beliau rehlah, ya, dari Syam menuju Hijaz. Ya. Al-ula istahraqat 14 aman. Dua kali rehlah beliau dalam belajar menuntut ilmu. Ya. Pada rehlah yang pertama, beliau selama 14 tahun. Wathaniyah istamarat 20 aman. Rehlah berikutnya 20 tahun. Ya. 20 tahun. Ya. Lamanya luar biasa. Dan bukan hanya itu. Kata beliau, wa kulluha kanat 'alal aqdam masyian. Sepanjang itu semua berjalan dengan kaki. Ya. Jalan kaki. Dari satu guru ke guru yang lain, satu tempat ke tempat yang lain. Ya. Beliau mengatakan kullu. Ya. Kullun. Kullu man rahaltu ilaih. Kullu man rahaltu ilaih masyian al-qadami atau qadamayya. Setiap orang yang aku rehlah menuntut ilmu kepadanya, semuanya adalah berjalan kaki. Ya. Di atas dua kakiku. Masih kisah beliau rahimahullah, ya, tentang kesabaran beliau menuntut ilmu. Bahwa halangan, rintangan, ya, itu akan berusaha untuk ditaklukkan. Ya. Bukan jadi masalah yang kemudian menghambat seorang dalam belajar menuntut ilmu. Disebutkan dalam siar. Warahala Baqi ibn Makhlad min al-Andalus ila Baghdad. Beliau rehlah berjalan dari Andalus Spanyol menuju Baghdad di Irak. Ya. Ala qadamayhi masyian, berjalan di atas kedua kaki beliau. Waqad al-Qaffar wal Bihar wal Jibal, beliau menaklukkan lautan, ya, padang pasir, gunung-gunung. Ya. Wa kana umruhu an dzaaka 20 sanah. Ketika itu umur beliau 20 tahun. Wa kana maqsuduhu liqa'al Imam Ahmad bin Hanbal. Tujuan beliau adalah bertemu berguru kepada Imam Ahmad. Ya. wa sama'al hadits minhu, mendengarkan hadits dari beliau. Wala maqtaraba min Baghdad, ketika beliau hampir sampai Baghdad. Ja'ahu khabar mahnatul Imam Ahmad fi fitnatil qaul bi khalqil Qur'an, datang berita. Ya. Tentang ujian yang menimpa Imam Ahmad dalam fitnah ya al-qaul bi khalqil Qur'an, yaitu beliau menghadapi kekejaman penguasa. Ya. Beliau yang dengan tegas mengatakan Al-Qur'an kalamullah ghairul makhluk, akhirnya mendapatkan sikap keras dari penguasa. Ya. Penjara, dicambuk. Ya. Wa balaghahu anal Imam Ahmad qad muni'a min at-tadris, di awal sebelum beliau dipenjara, sebelum beliau dicambuk, bahkan ada waktu itu keinginan untuk eksekusi, namun Allah menyelamatkan beliau. Ya. Sebelum beliau mendapatkan ujian yang berat seperti itu, awal-awalnya beliau hanya dilarang untuk menyampaikan pelajaran. Wa iqamatil halaqat. Ya. Dan dilarang untuk membuat halaqah ilmu. Wa ana muqimun fi baitihi. Ya. Beliau ditahan di rumah, ya, menjadi tahanan rumah. Qala Baqi, ya, Baqi ibn Makhlad, ya, bukan kemudian kembali atau membelokkan arah. Ya. Beliau tetap berusaha untuk belajar. Fa tamamtu lidzalika asyaddal ham wal ihtimam, sungguh aku merasa sedih. Ya. Walakinahu usir wala muwasalati rihlatihi, namun aku tetap melanjutkan perjalanan. Fala mawasala bi Baghdad, ketika tiba di Baghdad, mawadda'a mata'ahu, beliau meletakkan barang bawaannya, perbekalannya, ya, beliau simpan. Tsumma dzahaba ilal jami' al-kabir biha, kemudian datang ke masjid besarnya, masjid jami'nya. Ya. Setelah itu tsumma kharaja bahisan an manzili Ahmad, tentu mencari informasi di mana Imam Ahmad, ya. Setelah itu dari masjid, ya, beliau mencari rumah Imam Ahmad. Fadulla alai. Fataraka albab fa fataha lahu Ahmad. Akhirnya ditunjukkanlah rumah beliau Imam Ahmad bagi Ibn Makhlad, kemudian mengetuk pintu. Ya. Imam Ahmad membuka, kemudian bagi Ibn Makhlad langsung membuka. Ya, pembicaraan ana rajul gharib, gharibud dar. Wa talibu hadis, aku adalah seorang yang asing, seorang yang sedang safar. Aku juga seorang pencari hadis. Wa makanat rihlati illa ilaik, tujuanku safar tidak ada yang lain kecuali untuk bertemu denganmu, belajar mencari hadis. Faqala, Imam Ahmad mengatakan, wa aina baladuk, dari mana engkau? Qutul maghrib al-aqsa, al-maghribul aqsa, ujung maghrib yang paling jauh, ay minal andalus. Faqala, yaitu dari Spanyol. Maka Imam Ahmad mengatakan, inna mawdi'aka laba'id, jauh sekali tempatmu, jauh sekali asalmu. Wa wadittu musa'adatak, sebenarnya aku ingin menolong membantumu. Walakinni fi hini hadha mumtahanun mahbusun fidari, namun saat ini enggak mungkin. Sekarang aku ditahan di rumah dan tidak boleh menyampaikan pelajaran. Faqala Baqi, maka Baqi Ibn Makhlad mengatakan, ya Aba Abdullah, ana rajulun gharib, ya, la ya'rifuni ahad min ahli Baghdad. Ya. Tetap hal itu belum menjadi penghalang bagi Baqi Ibn Makhlad. Bagi Baqi Ibn Makhlad justru tantangan untuk mencari solusi. Ya. Beliau dengan kesungguhan tetap ingin belajar kepada Imam Ahmad. Kata beliau, "Ya Aba Abdullah, wahai Imam Ahmad, aku ini seorang asing, tidak ada yang kenal satupun kepadaku." Ya. Kalangan penduduk Baghdad ini tidak ada seorang pun yang kenal. Fa'in adzintali an atiyaka kulla yawmin fi zi su'al. Kalau engkau izinkan, aku akan mendatangimu setiap hari dalam penampilan seorang pengemis, seolah mengemis. Fatrukul bab was'alu sadaqah. Aku akan mengetuk pintu dan minta sedekah. Ya, padahal tujuannya adalah untuk mencari hadis. Fatakhruju ilayya fatuhaddisuni walau bihaditsin wahid. Engkau kemudian keluar dan menyampaikan hadis walaupun satu. Ya. Satu hadis setiap hari dengan penampilan seperti itu. Ya. Fatakhruju ilayya fatuhaddisuni walau bihaditsin wahid kulla yaumin. Walaupun sehari satu hadis. Faqala Ahmad, "Na'am." Boleh. Setuju. Bisyarti an la tadhhar fil hilaq wa inda ashabil hadis. Dengan syarat engkau tidak boleh mendatangi halaqah ilmu dan ashabul hadis. Ya, ini agar orang-orang tidak tahu hakikat Baqi Ibn Makhlad. Agar mereka tahunya dia adalah seorang pengemis. Qala Baqi. Ya, Baqi kemudian mengisahkan, "Fakuntu akhudhu 'udan." Ya, biadi aku mengambil tongkat, ya, ranting sebagai tongkat. Ya. Wa alufu ra'si bi khirqatin, aku mengikat kepalaku dengan sepotong kain, potongan kain. Wa aj'al waraki wa mahbarati fi kummi, kemudian aku sembunyikan kertas dan alat tulisku di dalam baju. Suma ati babaddar. Kemudian aku mendatangi pintu Imam Ahmad. Fasih, aku berteriak, "Al-ajr rahimakumullah." Ya. Pahala rahimakumullah. Ya, maksudnya sedekah. Fa yakhruju ilayya Ahmad. Kemudian Imam Ahmad keluar. Ya. Wa yaghliqul babaddar, kemudian menutup pintu. Wa yuhaddithuni bil haditsaini wa tsalatsah. Kemudian menyampaikan hadis 2 atau 3. Hatta ajtami'li nahwa 300 haditsin, hingga aku bisa mengumpulkan 300 hadis setiap hari dalam keadaan seperti itu. Tsumma innallaha rafa'al mihnah 'anil Imam Ahmad. Kemudian datang kemudahan. Allah mengangkat ujian yang menimpa Imam Ahmad, musibah yang menimpa beliau. Ya. Wa sumiha lahu bi'aqdi tadris. Kemudian beliau diizinkan untuk membuka pelajaran wal halaqat, ya, dan membuka majelis ilmu. Ya, fakuntu idza ji'tuhu wa huwa fi halaqatihi, ya, afsaha lil makan wa ajlasani bi jiwarihi. Ketika aku datang setelah itu dalam majelis atau dalam halaqah beliau senantiasa memberikan tempat, ya, dan mendudukkanku di sampingnya. Ya, waqala li talamizhi, dan beliau mengatakan kepada murid-muridnya, "Hadza yasduq alaihi ismu talibul ilmi." Inilah orang yang benar untuk disebut sebagai penuntut ilmu. Ya. Inilah orang yang sungguh-sungguh dalam belajar. Penuntut ilmu orang seperti ini. Ya, nama, ya, laqab talibul ilmi adalah orang yang seperti ini. Ya. Terus berusaha berjuang. Summa yaqsu alaihim qisati ma'ahu, ya, ila akhirih. Kemudian Muhammad menceritakan kisahnya kepada hadirin yang datang waktu itu. Ya, ini kisah, ya, kesekian yang menunjukkan kesabaran, ya, perjuangan mereka para ulama, ya, dalam menuntut ilmu. Ya. Kemudian kisah berikutnya, ya, kisah yang dikisahkan oleh Yahya bin Ma'in rahimahullah, disebutkan dalam Al-Manhaj, Al-Manhaj An-Manhajul Ahmad fi terjemah Imam Ahmad. Ya, Yahya bin Ma'in mengatakan kharajtu ila Sana'a ana wa Ahmad ibn Hanbal. Ya, aku pernah keluar ke Sana'a di Yaman. Aku bersama Ahmad ibn Hanbal. Beliau adalah teman dekat, ya. Sahabat dari Imam Ahmad. Linasma' al-haditha an Imam ahli Yaman Abdul Razzaq ibn Hammam As-Sanani, untuk mendengar hadis dari Imam ahli Yaman yaitu Abdul Razzaq ibn Hammam As-Sanani. Ya. Dari Baghdad, ya, Irak ke Yaman. Wa fi tariqina min Baghdad ila Yaman marana bi Makkah. Dalam perjalanan kami dari Baghdad menuju Yaman, marana bi Makkah, kita melewati Makkah, fa hajjna ma'an nas, maka kami pun haji. Ya. Menunaikan haji bersama kaum muslimin. Fa baina ana fi tawaf idlaqitu Abdul Razzaq ibn Hammam wa huwa yatufu bil bait. Ketika aku sedang tawaf, aku melihat Abdul Razzaq ibn Hammam sedang tawaf di Ka'bah. Kebetulan, ya, dari Baghdad menuju Yaman, ya, ketemu di Mekah. Ya. Waqad hajja fi dzalikal 'am. Imam Abdul Razzaq As-Sanani juga melakukan haji pada tahun yang sama. Fa salamtu 'alaihi, maka aku mengucapkan salam kepadanya. Fa akhbartuhu ana ma'i fi safari Ahmad bin Hanbal. Ya. Maka aku sampaikan kepada beliau bahwa aku bersama Ahmad ibn Hanbal dalam safarku, ingin bertemu dengan beliau. Fada Ali Ahmad wa asna Ali khaira. Ya. Abdul Razzaq mendoakan Ahmad dan memujinya, ya, dengan kebaikan. Jadi memang beliau, Imam Ahmad waktu itu sudah, ya, terkenal sebagai imam yang terkenal. Namun tadi kita di awal telah sebutkan bahwa belajar menuntut ilmu tidak mengenal kedudukan, tidak mengenal status. Ya, siapapun harus belajar menuntut ilmu. Ya. Nah, buktinya di Yaman Abdul Razzaq sudah mendengar tentang siapa Imam Ahmad. Qala Ibnu Ma'in. Ya, Yahya Ibnu Ma'in kemudian mengatakan faraja'tu ila Ahmad. Kemudian aku menemui Imam Ahmad. Fakultu lahu, aku katakan, qad qaraballahu khutana, Allah telah menegapkan langkah kita. Wa fara alaina nafaqah, dan telah mencukupi perbekalan kita. Artinya tidak membebani dari Yaman, dari Mekah ke Yaman. Ya. Memang ketika itu safar adalah suatu hal yang sangat berat. Ya. Bekal terbatas. Ya, demikian para ulama, jarang mereka yang kaya raya, segala fasilitas tersedia, ya, semuanya tercukupi, jarang sekali. Ya. Keadaan mereka adalah keadaan yang sederhana. Ya, dan itu sekali lagi tidak menghalangi mereka, tidak mencegah dari belajar. Ya, berjalan kaki, karena memang enggak punya kendaraan. Tanpa alas kaki, ya. Karena memang tidak punya sandal. Ya. Namun keimanan, ya, terhadap keutamaan ilmu, ya, begitu kokoh menguncam dalam jiwa mereka, sehingga hal itu bisa mengalahkan capek, letih, panas, dahaga, ya, bisa menghancurkan berbagai halangan rintangan yang menghadang di depannya. Ya, iman, ketika seorang, ya, memiliki keimanan yang kuat, maka, ya, fisiknya akan jadi kuat. Ya. Allah akan menguatkan fisiknya. Nah, mereka dengan perbekalan ala kadarnya. Ya, bahkan kadang kehabisan bekal, ya, dan risiko-risiko berat yang mereka hadapi. Semua itu tidak mencegah dari menuntut ilmu. Ya. Benar kata Yahya bin Abi Katsir mengatakan, "Laisa ta'ul ilmu bi rahatil jasad." Ilmu tidak akan didapat ya, kecuali dengan ilmu tidak akan didapat dengan badan yang santai, nyaman. Ya. Namun penuh perjuangan. Ya. Penuh pengorbanan. Ya. Penuh kesabaran dalam belajar menuntut ilmu. Kata Ibnu Ma'in, "Wa arahana min as-sayr masirata syahrin." Allah telah arahana menyamankan kita atau memberikan kelapangan kepada kita dengan tidak perlu safar satu bulan dari Mekah ke Yaman. Karena kita sudah bertemu di sini. Wa hadza razaq hahuna falnasma alhaditha minhu huna di Makkah. Ini Imam Ar-Razzaq di sini. Kita dengarkan hadis di sini saja. Ya. Di Makkah. Ya. Namun jawaban Imam Ahmad tidak terduga. Kata beliau, "Inni nawaitu wa nabi Baghdad an asma' min Ar-Razzaq bi Sana'a." Aku sudah berniat ya, semenjak di Baghdad untuk mendengar hadis dari Ar-Razzaq As-Sun'ani di Sana'a. Wala wallahi la wallahi la ughayyiru niyyati abadan. Demi Allah aku tidak akan mengubah niatku selama-lamanya. Ya. Falamma qadayna hajjana irtahalna ila Sana'a. Ya, kemudian setelah menyelesaikan hajinya, perjalanan dilanjutkan menuju Sana'a. Ya. Tsumma nafidat nafaqatu Ahmad wa nahnu bi Sana'a. Ini bukti bahwa perbekalan itu memang apa adanya. Hingga Imam Ahmad ketika di Sana'a kehabisan bekal. Ya. Fa'arada 'alaihi Abdul Razzaq malan farafadahu. Abdul Razzaq menawarkan bantuan harta ya. Namun Imam Ahmad menampiknya, menolaknya. Ya, luar biasa bagaimana beliau menjaga iffah, menjaga kehormatan. Ya, sedang butuh dalam keadaan safar diberi tanpa minta. Ya. Beliau menolak. Ya. Ini keteladanan yang luar biasa dari beliau rahimahullah. Walam yakbal musa'adata ahadin, dan tidak menerima bantuan dari seorang pun. Ya. Wa kana ya'mal tukak wa yaktat min samanihi min samaniha, dan beliau bekerja ya, dan beliau makan dari hasil pekerjaannya. Ya. Nah, sekian banyak keteladanan yang bisa kita petik dari kisah-kisah ini. Ya, kisah Imam Ahmad terutama yang terakhir ini. Ya. Bagaimana menjaga iffah, ya, bagaimana berusaha sendiri bekerja, ya, kemudian semangat belajar mencari ilmu, ya. Nah, dan hal-hal yang lain yang apabila kita bercermin dengan mereka betapa jauh keadaan diri kita ini, ya, namun bukan hal itu kemudian membuat kita patah semangat, berputus asa, ya, justru sebaliknya, memang kita tidak bisa menjangkau mereka, namun kita harus berusaha, ya, kita mendengar, mencontoh, meneladani mereka, semangat mereka belajar, ya, usaha mereka dalam mencari ilmu, ya, nah, ini yang bisa kita lakukan, ya, dan berdoa kepada Allah SWT memohon kemudahan agar dimudahkan dalam menuntut ilmu ini. Ya. Nah, inilah beberapa yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi motivasi kepada kita semua, ya, untuk belajar, ya, terus semangat belajar, na'am, dan mengambil ilmu dari para ahlinya. Semoga Allah SWT memberikan manfaat kepada kita semua, memberikan ilmu yang bermanfaat, memberikan amal saleh, ya, menguatkan iman, ya, menguatkan takwa, kepada kita semua. Wallahul muwaffiq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.